بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita masih dalam pembahasan Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 fi Adabil Qiraah, tentang adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Kita lanjutkan pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah faqala rahimahullahu ta'ala faslun pasal qira'atul qur'ani minal mushafi afdalu minal qira'ati ala zahril qalb. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa melihat mushaf. Kenapa demikian? Li'anna an-nadhara fil mushafi ibadatun matlubatun. Ya, demikian karena melihat mushaf ya, itu adalah ibadah yang dituntut. Fatajtami'ul qira'atu wan nadhar, sehingga terkumpullah antara amalan qira'ah membaca dan amalan an-nadhar melihat, itu melihat mushaf, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ya, lebih afdal daripada membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa melihat mushaf. Hakadha qalahul qadi Husain min ashabina. Demikian dikatakan oleh Qadi Husain dari sahabat-sahabat kami. Walimamu Abu Hamid Al-Ghazali. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun minas salaf, dan juga dikatakan oleh sekelompok dari para ulama salaf, para ulama terdahulu. Wa naqala al-Ghazali fil Ihya anna katsirin min as-sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqra'una min al-mushaf. Dan Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya menukil bahwa kebanyakan para sahabat mereka membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Wa yakrahuna an yakhruja yawmun wa la yanduruna fil mushaf. Dan mereka tidak menyukai keluar satu hari dalam keadaan tidak melihat mushaf. Wa yakrahuna an yakhruja yawmun wa la yanduruna fil mushaf. Mereka benci atau tidak menyukai ya. Nah, keluar seharian ya. Kemudian tidak melihat mushaf. Nah, tidak ada waktu untuk melihat mushaf. Ya. Mereka para sahabat membenci hal yang seperti ini. Artinya tiap hari mereka melihat mushaf. Nah, berusaha untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Warawa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushafi an katsirin minas salaf. Dan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan tentang membaca sambil melihat mushaf ya. Beliau meriwayatkan dari an katsir minas salaf, dari banyak para ulama salaf yang mereka membaca Al-Quran fil mushaf, nah, sambil melihat mushaf. Walam arafihi khilafan, dan aku tidak mengetahui padanya ada perselisihan. Yaitu perselisihan bahwasannya membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdol dari membaca Al-Quran dari hafalannya. Tentunya hal yang demikian adalah fi kharij shalah ya, di luar salat ya. Nah, karena kalau dalam salat ya tentu hafalan membaca Al-Qur'an dari hafalannya ya. Nah, apa yang dijelaskan tadi adalah fi kharij shalah, di luar salat. Walau qila, jika ada yang mengatakan innahu yakhtalifu biikhtilafil ashkhas, sesungguhnya hal seperti ini itu ya, tergantung ya. Yakhtalifu biikhtilafil ashkhas, masing-masing berbeda. Nah, sesuai dengan perbedaan naam individu masing-masing ya. Perbedaan keadaan dan kondisi masing-masing orang. Artinya kadang melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan sambil melihat mushaf itu lebih afdol bagi dia daripada membaca Al-Quran dari hafalannya. Terkadang ada orang yang dia membaca Al-Quran dari hafalannya itu lebih afdol bagi dia daripada membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Jadi kata beliau, jika ada yang mengatakan sesungguhnya hal seperti ini yakhtalifu biikhtilafil ashkhas, yang seperti ini berbeda-beda. Nah, karena berbeda-bedanya keadaan seseorang. Fatukhtarul qira'atu fil mushafi liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halaitil qira'ah minal mushaf wa an dhahril qalb. Kata beliau, fatukhtarul qira'atu fil mushaf, dipilih membaca sambil melihat mushaf ya, yaitu lebih afdol ya, bagi siapa? Liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu, bagi orang yang sama khusyuknya dan tadabburnya. Fi halatai al-qira'ati minal mushaf wa an dhahril qalb, bagi orang yang sama khusyuknya dan tadabburnya pada dua kondisi. Itu kondisi membaca Al-Quran sambil melihat mushaf dan kondisi membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa melihat mushaf. Kalau khusyuknya dan tadaburnya sama, ya, nah, ketika melakukan dua amalan ini, maka yang lebih dipilih adalah membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Nah, jika khusyuk dan tadaburnya sama. Kemudian watukhtarul qira'atu an dhahril qalbi, dan lebih dipilih membaca Al-Qur'an dari hafalannya tanpa melihat mushaf, liman lam yakmul bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuh. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak sempurna kekhusyuannya dan tadabburnya, wa yazid 'ala khusyu'ihi wa tadabburihi walau qara'a minal mushaf. Naam. Law qara'a minal mushaf, dan tidak bertambah ya khusyuknya dan tadabburnya jika dia membaca dari mushaf. Nah. Maka kondisi seperti ini ya, jika seseorang tidak sempurna kekhusyuannya atau tadabburnya, atau tidak bertambah kekhusyuannya dan tadabburnya kalau melihat mushaf atau membaca Al-Quran sambil melihat mushaf, ya, dan kalau dia membaca Al-Qurannya dari hafalannya, maka akan sempurna khusyuknya dan tadabburnya, dan akan bertambah khusyuknya dan tadabburnya. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka lebih dipilih membaca Al-Quran dari hafalannya. Lakana dzalika qaulan hasanan. Jika rinciannya seperti ini, ditafsil seperti itu, maka hal seperti ini adalah pendapat yang bagus. Ya. Nah. Jadi beliau rahimahullahu taala di awal pembahasannya, awal na'am pasal yang kita baca ini, beliau menyebutkan bahwasannya membaca Al-Qur'an dengan sambil melihat mushaf lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an dari hafalannya tanpa melihat mushaf. Nah, alasannya tadi karena melihat mushaf itu adalah ibadah. Nah, sehingga terkumpul dua jenis ibadah, ibadah membaca Al-Qur'an dan ibadah melihat mushaf langsung. Nah. Baik. Kemudian di akhir pembahasan beliau membawakan ada pendapat yang lain yang merinci, ya, merinci. Bagaimana rinciannya? Jika membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, ya, dan membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf itu khusyuknya sama, tadaburnya sama, ya, maka yang lebih dipilih adalah membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Nah, apalagi kalau membaca Al-Quran sambil melihat mushafnya lebih khusyuk atau lebih tadabbur, tentu lebih utama, tidak diragukan. Nah. Kemudian, dan jika dia membaca Al-Quran sambil melihat mushaf, ya, tidak bertambah kekhusyuannya dan tadaburnya, tidak sempurna kekhusyuannya dan tadaburnya, ya, dan jika dia membacanya dari hafalannya, maka lebih sempurna kekhusyuannya, lebih menghayati, lebih mentadaburi, ya, nah, dan bertambah kekhusyuannya dan tadaburnya, ya, jika membacanya dari hafalannya. Maka dalam kondisi seperti ini, lebih utama membaca dari hafalannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan lakana hadza qaulan hasanan. Pendapat yang merinci seperti ini adalah pendapat yang bagus, ya. Nah. Kemudian wadh-dhahir anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadza tafsil. Kemudian beliau tegaskan lagi yang nampak dari ucapan para salaf, ya. Yang nampak dalam masalah ini bahwasannya ucapan para salaf dan perbuatan mereka itu na'am dibawa kepada rincian ini. Nah. Jadi ucapan para salaf dan perbuatan mereka, nah, dibawa kepada rincian ini. Nah, rincian seperti tadi. Kalau naam sama khusyuk dan tadabburnya dalam dua kondisi tadi, maka yang lebih dipilih adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Tapi kalau membaca Al-Qur'an dengan hafalannya itu lebih khusyuk, lebih sempurna, lebih tadabbur, ya. Naam, maka lebih dipilih membaca Al-Qur'an naam sambil dari hafalannya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Apa yang disebutkan tadi adalah situasi kharijus shalah, di luar salat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Boleh enggak? Nah, membaca mushaf di dalam sholat. Nah, artinya sholat sambil melihat mushaf. Nah. Taib. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Ya. Nah. Bagian para ulama berpendapat tidak diperbolehkan sholat sambil melihat mushaf. Yang demikian karena akan merusak sholatnya atau kiroahnya. Sama saja dia adalah seorang imam ataupun orang yang sholat sendirian. Ya. Nah, tidak diperbolehkan sholat sambil melihat mushaf. Ya. Alasan hal tersebut dapat merusak sholatnya. Ya. Alasan rusak di sini dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena melihat mushaf dan membawa mushaf dan melihatnya dan membolak-balik kertasnya, ini termasuk amalun kathir, amalan yang banyak, gerakan yang banyak, membawa mushaf dan melihatnya serta membolak-balik kertasnya. Ini termasuk amalan yang banyak. Nah. Alasan yang kedua, karena hal seperti ini, dia bertalqin dari mushaf. Seperti keadaan atau seperti jika dia bertalqin dari orang lain. Jadi seolah ditalkin, seperti ditalkin oleh orang lain. Nah. Dengan alasan seperti ini, sebagian para ulama tidak membolehkan membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Sebagian yang lain membolehkan. Namun ma'al karohah, membolehkan tapi hal seperti ini dibenci. Baik. Dan sebagian yang lainnya membolehkan tanpa ada karohah, tanpa dibenci. Baik. Dan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala termasuk yang membolehkan. Termasuk yang membolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun yang aula adalah meninggalkannya. Ya, khurujan minal khilaf. Ya. Dalam rangka keluar dari perselisihan. Nah. Baik. Maka yang dipilih menjadi imam yang ada hafalannya. Ya. Yang punya hafalan. Nah. sehingga tidak perlu lagi untuk sambil melihat mushaf dalam sholatnya. Nah, khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan. Al-aula, yang lebih utama adalah meninggalkannya. Nah, dan juga padanya terdapat takalluf, ya. Takalluf. Nah, sambil membawa mushaf, ya. Apalagi kalau di kalangan makmum, misalkan ada yang hafid, ada yang hafal Quran, ya. Nah, baik. Maka yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kal insan yaqra ma tayassara lahu min al-Qur'an, ya. Seorang membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam salatnya, apa yang mudah bagi dia? Itu apa yang telah dia hafal. Sehingga sangat dianjurkan seorang muslim, ya, untuk menghafal sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Terkhusus surah Al-Qasirah, ya. Surah Al-Qisar, ya, surat-surat yang pendek. Nah, dihafal, ya. Nah, dan jangan menyepelekan hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, itu menghafal surat-surat pendek, ya. Apalagi sunni, ahlu sunnah, ya. Nah, harus semangat dalam hal hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, ya. Minimalnya surat-surat pendek, ya. Nah, jangan kalah semangat dengan ahlul ahwa wal bid'ah, ya. Hizbiyun, ya. Nah, yang mereka atau di antara mereka banyak yang hafidzul Quran, ya. Nah, akan tetapi manhajnya rusak, ya. Tapi kesemangatan dalam menghafal Al-Qur'an, masyaallah, ya. Maka jangan kalah semangat, ya. Apalagi ahlu sunnah berada di atas manhaj yang benar, yang lurus, ya. Maka sudah seyogianya ahlu sunnah wal jamaah terdepan dalam hal seperti ini, yaitu hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, ya. Apalagi jika ada waktu khusus untuk menambah hafalan, untuk menyetor hafalan, ya. Nah, minimal dengan keluarga, ya. Nah, juga dalam rangka untuk mengamalkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, kita ajak keluarga kita, ya, tasmi. Nah, saling mentasmi satu dengan yang lainnya, saling setor hafalan, saling murojaah, ya. Jika bacaannya belum benar, diperbaiki, ya. Nah, belajar bersama, ya, memperbaiki bacaannya. Nah, baik, ini minimalnya. Hendaklah seseorang bersungguh-sungguh, ya, dalam masalah menghafal sebagian dari Al-Quran, ya, terkhusus surat-surat pendek, ya, yang bisa dia baca ketika sholatnya. Nah, yang bisa dia baca ketika sholatnya. Nah, taib. Selesai dari pasal tentang masalah membaca Al-Quran dari mushaf. Lebih afdal daripada membaca Al-Quran dari hafalannya. Baik, kita lanjut pada pasal berikutnya. Berapa menit lagi nih? Lima menit lagi. InsyaAllah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi istihbabi qira'atil jama'ati mujtami'in wa fasl wa fadlul qari'ina minal jama'ati was-sami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alayha wa harraduhum wa naddabahum ilayha. Naam. Faslun fi istihbabi qira'atil jama'ati mujtami'in. Pasal tentang disunnahkannya membaca Al-Qur'an dengan cara berkumpul. Qira'atul jama'ah, membaca Al-Qur'an dari sekelompok orang, mujtami'in, yang berkumpul di suatu tempat. Wa fadlul qari'ina minal jama'ati was-sami'in, dan juga tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dari jama'ah tersebut, ya. Was-sami'in, dan keutamaan orang-orang yang mendengar. Keutamaan yang membaca dan keutamaan yang mendengar. Juga akan dibahas wa bayan fadilati man jama'ahum 'alaiha. Penjelasan tentang keutamaan orang yang mengumpulkan manusia untuk melakukan amalan ini. Ya. Itu belajar bersama membaca Al-Qur'an. Wa harradahum wa naddabahum 'alaiha. Dan keutamaan orang yang menganjurkan, ya, dan menyeru untuk melakukan amalan ini. Nah, membaca Al-Qur'an, na'am, bersama, yaitu belajar Al-Qur'an bersama. Baik, ini yang akan dibahas dalam pasal ini. Dan cukup panjang, ya. Na'am, pembahasannya. Namun insyaallah kita baca sebagiannya pada malam hari ini. Qala Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, "I'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'ina mustahabbatun bidala'il dhahirah." Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an, nah, dari sekelompok orang mujtami'in yang berkumpul, ya, mustahabbatun bidala'il dhahirah, itu disunnahkan berdasarkan dalil-dalil yang nampak. Wa af'alis salafi wal khalafil mutadhahirah, dan juga berdasarkan perbuatan para salaf dan para khalaf, orang terdahulu dan orang belakangan, al mutadhahirah, yang na'am nampak, yang banyak. Faqad sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Hurairah dan dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikatu." Tidaklah dari suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah kecuali malaikat-malaikat akan menaunginya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan melingkupi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun sakinah ketenangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka atau memuji mereka, na'am, di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Na'am, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Ini dalil yang pertama. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Yatsluna kitaballahi ta'ala, yang mereka membaca kitabullah, ya. Berkumpul di masjid dalam rangka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan kitabullah di antara mereka. Tidaklah kaum melakukan hal seperti ini illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan turun rahmat atau akan meliputi rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka, menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, wa Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat na'am Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Baik. Hadis tadi potongan dari hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, ya. Yang juga hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya apa? Hah? Apa? Hah? Risalihin. Ada yang lebih masyhur lagi. Dan lebih ringan. Apa? Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah. Ya. Taib. Dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kumpulan 4, kurang lebih 40 hadis. Ya. Yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang terjadi di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah berada atau Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Kemudian lafaz tadi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatsluna kitaballah, yang mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan kitabullah tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah kepada mereka. Akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaunginya, mengelilinginya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan memuji-muji mereka, yaitu orang-orang yang ada di majelis tersebut. Allah puji di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh. Dan barang siapa yang diperlambat oleh amalannya, maka tidak akan dapat dipercepat oleh nasabnya. Al-hadis akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang menjadi syahid adalah tadi, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam masjid, mereka membaca kitabullah. Nah, saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, ya, semoga majelis kita termasuk dari majelis yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, kita meminta karunia dari Allah Azza wa Jal, ya, agar majelis kita masuk dalam kategori majelis yang disebutkan tadi, yaitu kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Nah, kita membahas tentang kitabullah, ya. Yang kita bahas adalah adab-adab dalam membaca Al-Quran, ya. Nah, yang kita bahas ayat-ayat Allah, yang kita baca hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maka semoga majelis kita termasuk dari majelis yang disebutkan tadi. Nah, sehingga mendapatkan keutamaan ini, keutamaan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya. Nah, sehingga mendapatkan keutamaan sakinah, ya, mendapatkan ketenangan, ya, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, dan semoga majelis kita termasuk majelis yang dikelilingi oleh para malaikat. Nah, ya, nas'alullaha min fadlih. Nah, taib, ini dua dalil di antara dalil-dalil disunahkannya untuk na'am berkumpul dalam rangka na'am membaca kitabullah dan dalam rangka saling belajar dan mengajar na'am Al-Qur'an, saling mengajarkan kitabullah. Nah, dan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Baik, masih panjang penjelasan Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, tentang pasal ini, ya. Nah, sehingga karena membutuhkan waktu yang agak panjang, ya, dan sekarang sudah masuk waktu sholat isya, sehingga kita cukupkan dulu pembahasan pasal ini. Dan insyaallah pasal ini yang barusan kita baca akan kita lanjut pembahasannya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.